Ati. Ro, divisi apa Ro? Kak, Kak Ro divisi apa? Oh, Ro divisi. Kita goyang, ini lagu spesial buat ibu-ibu. Seiling lagu ini ibu nge. Asik. Oke, Mbak Rena, luar biasa banget. Ya. Di kesempatan siang hari ini sudah.